Konsultasi Syariah. Haji dari utang bank. Pertanyaan, bagaimana hukum haji dari hasil utang bank? Apakah hajinya sah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran, ayat 97. Yang dimaksud dengan sanggup mengadakan perjalanan dalam ayat di atas adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya, harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi sampai dia kembali. Bagi yang tidak mampu, Islam tidak menganjurkan agar memaksakan diri untuk berangkat, termasuk salah satunya dengan cara berutang. Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan menyatakan, bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berutang untuk haji. Meskipun andai ada orang berangkat haji dari hasil utang, hajinya tetap sah. Dr. Soleh Al-Fauzan mengatakan, akan tetapi, jika dia tetap melakukan hal ini, dia berutang dan melakukan haji, maka hajinya sah dan dia wajib melunasi utangnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik bagi seluruh kaum muslimin untuk mendapat kebaikan. Bagaimana jika haji dari utang bank? Keterangan di atas berlaku untuk mereka yang melakukan haji dari hasil utang tanpa riba. Bagaimana jika ada orang berhaji dari hasil utang bank yang bisa dipastikan ada ribanya? Utang riba sekalipun mengandung dosa, namun uang yang diterima menjadi hak milik penerima. Demikian menurut pendapat yang benar. Karena itu, uang ini bisa dia gunakan untuk keperluan apapun yang sifatnya mubah, termasuk untuk mendaftar haji. Dalam fatwa Islam dinyatakan, utang riba, meskipun hukumnya haram dan kemaksiatan, namun uang yang diberikan menjadi hak milik yang sah, menurut pendapat yang benar. Sehingga, uang yang Anda utang merupakan milik Anda. Anda bisa manfaatkan untuk tujuan mubah apapun yang Anda inginkan, seperti membeli mobil atau kebutuhan lainnya. Fatwa Islam. Untuk itu, haji yang diselenggarakan dari hasil utang bank termasuk haji dari uang halal. Hanya saja, dia punya kewajiban melunasi utang itu, dan yang menjadi masalah besar adalah dia harus membayar riba saat pelunasan. Sementara memberi makan riba termasuk dosa yang dilaknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahannya melakukan transaksi dengan bank yang mengharuskan dia untuk membayar riba ke bank. Demikian, Allahu A'lam.